entah itu PBB, entah itu Amnesty Internasional, bersuara terhadap pembantaian yang demikian ini. Adakah? Semuanya tidak peduli ketika kaum muslimin yang menjadi korban. Tetapi Amnesty Internasional bersuara ketika seorang Ahok menjadi tersangka. Baru tersangka, langsung protes. Jiwa kaum muslimin yang sedemikian banyak di Rohingya, kaum muslimin Rohingya di Myanmar, dibantai habis. Upaya genocide untuk membasmi suku Rohingya yang mereka adalah menganut, mereka adalah kaum muslim. Pembantaian habis-habisan. Dan ini dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan siapakah mereka yang menjadi penggagas? Yang menjadi penggagas justru tokoh-tokoh agama mereka. Biksu-biksu. Dan sekarang militernya pun ikut turut membasmi saudara-saudara kita dari suku Rohingya. Ini sebagai fakta di lapangan. Ketika kaum muslimin berada di dalam cengkeraman orang-orang kafir. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka ini orang-orang kafir ini satu dengan lainnya saling menolong dalam rangka untuk menghancurkan kaum muslim. Inilah yang perlu kita cermati, sehingga firman Allah Subhanahu wa taala ini menurut Ibnu Katsir rahimahullah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-51 ini, Allah taala melarang hambanya yang beriman untuk loyal kepada orang Yahudi dan Nasrani. Bentuk loyal diantaranya menunjukkan cinta kasihnya kepada Yahudi, Nasrani. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena mereka itu secara faktual merupakan musuh-musuh Islam. Dan Allah pun kemudian mengabarkan bahwa mereka adalah aulia bagi atau terhadap sesamanya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kalimat ba'duhum awliya ubad merupakan informasi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita terkait dengan keadaan mereka. Keadaan Yahud, al-Yahud atau An-Nasara. Mereka satu dengan lainnya saling membantu, saling menolong. Terutama di dalam memberikan kemadorotan kepada kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan

Sekali lagi, saya mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Kalau kemudian ciri-ciri Ya'juj Ma'juj kemudian dikaitkan kepada orang per orang pada masa sekarang, saya tidak bisa untuk kemudian menentukannya seperti itu. Tetapi pertanyaan yang kedua, bagaimana jika ada orang Islam yang sekarang menunjukkan loyalitasnya kepada orang-orang kafir? Ya, bagaimana sikap kita? Sikap kita yang pertama, kalau memang itu kita kenal orangnya, kita tahu orangnya, dan kita juga dekat orangnya, dinasehati. Dinasehati untuk tidak menunjukkan loyalnya kepada orang-orang kafir. Nasehati dengan bijak, dengan santun, jangan emosional. Kadang-kadang orang tidak menerima nasehat, bukan isi nasehatnya, tapi cara penyampaian kita yang cenderung mungkin menunjukkan karena saking semangatnya begitu, berapi-api, sehingga orang yang dinasehati seperti dimarahi. Maksudnya baik, tetapi ketika caranya dalam penyampaian itu kurang berkenan, sehingga akhirnya nasihat itu sepertinya ditolak. Nah, kita nasihati dengan baik, dengan santun, dengan penuh hikmah. Tunjukkan bahwasanya kita ini menyayangi, menyayangi sesama muslim, termasuk diantaranya orang yang kita nasihati ini. Kenapa demikian? Karena dia dalam keadaan mungkin khilaf, mungkin dalam keadaan tidak tahu hukum, mungkin dalam keadaan yang banyak ihtimal, banyak kemungkinan-kemungkinan. Maka kita berhusnudon karena dia seorang muslim, ya mudah-mudahan dengan nasihat yang baik dia akan bisa menerima. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana sikap kita terhadap seorang muslim yang istilahnya telah menunjukkan loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana mengenai demonstrasi kepada pemimpin kafir? Dilihat. Yang jelas, pertama, tentang demonstrasi itu sendiri. Demonstrasi yang sekarang ada, demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan baik ketika masa reformasi ataupun masa-masa setelahnya. Kalau kita merujuk kepada syariat Islam, maka kita akan dapati bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam upaya untuk menasehati penguasa. Saya garis bawahi, misalnya kita di sini penguasa muslim. Bagaimana cara menasehati penguasa muslim? Di dalam agama sudah dijelaskan tentang yang demikian ini. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim, disebutkan man ata'ani faqad ata' Allah wa man asani faqad asallah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang mentaati aku, sungguh ia telah menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menaati penguasaku, penguasa kaum muslimin, maka ia telah taat kepadaku. Barang siapa yang bermaksiat durhaka, tidak taat kepada amirku, penguasa kaum muslimin, maka sungguh ia telah bermaksiat kepadaku. Artinya bahwasannya kita diperintah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini untuk senantiasa taat patuh kepada waliul amr dari kalangan kaum muslimin. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga disebutkan alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Hendaklah setiap individu muslim ia mendengar dan ia taat. Fima ahabba wa karih illa ayyumara bima'siyatin. Baik kepada apa yang ia senangi, cintai, ataupun apa yang ia tidak sukai, yang ia benci. Kecuali dia tidak boleh taat kalau pemimpin atau penguasa itu memerintahkan sesuatu yang bermaksiat. Prinsipnya apa? Prinsipnya kita diperintah untuk taat kepada penguasa muslim dalam hal yang ma'ruf. Ketika penguasa itu memerintahkan sesuatu yang ghairu ma'ruf, menyelisihi dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tidak wajib untuk menaatinya. Tentunya dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik. Jangan sampai kemudian menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Jadi menaati penguasa, menaati pemerintah adalah dalam hal yang ma'ruf. Bagaimana kalau kemudian pemimpin itu adalah kafir? Maka ya, dilihat ketika kita melakukan ingkarul mungkar, apakah ingkarul mungkar itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar ataukah tidak? Kalau melaksanakan ingkarul mungkar itu menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka kita tidak boleh melakukannya. Dalam keadaan kita tetap menaati hal-hal yang ma'ruf. Jadi kesalahan kaum muslimin juga. Kenapa sampai memilih pemimpin dari kalangan orang-orang kafir. Ini karena apa? Karena kaum muslimin di satu sisi banyak keterbatasannya, keterbatasan ilmu, tidak memahami syariat yang sebenarnya, sehingga kemudian terjatuh kepada kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu kaum muslimin, hendaklah ia kembali kepada ajaran agamanya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum aznabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dhullah." La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian telah disibukkan dengan jual beli yang berbau riba, kalian sibuk dengan peternakan kalian, sibuk dengan pertanian kalian, sibuk dengan keduniaan, kalian sibuk dengan semua itu, kalian tinggalkan jihad. Bukan jihad sebagaimana yang di Samarinda kemarin ya. Jihad dalam pengertian yang luas. Maka Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, kerendahan. Kehinaan tersebut tidak akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian mau kembali kepada ajaran agama kalian. Ini menunjukkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kaum muslimin. Kalau kaum muslimin ingin eksis, ingin jaya, ingin baik, maka kembali kepada ajaran agamanya. Ajaran agama yang seperti apa? Ajaran agama sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabatnya. Demikian juga para sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in. Tabi'in mengajarkannya kepada para tabi'ut tabi'in. Itulah ajaran agama yang diikuti. Karena tiga generasi ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup semasaku. Orang yang hidup dalam kurunku. Siapa mereka? Para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang terbaik. Siapa lagi? Summa ladina yalunahum. Kemudian orang-orang yang setelah mereka. Generasi berikutnya. Siapa lagi? Summa ladina yalunahum. Generasi berikutnya lagi. Inilah yang dijadikan oleh kita rujukan. Untuk mempelajari agama. Sehingga agama yang kita fahami. Agama yang kita amalkan. Di dalam kehidupan sehari-hari. Adalah agama yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dengan demikian, mudah-mudahan kaum muslimin kemudian bisa mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah subhanahu wa ta'ala, artinya apa? Menegakkan hukum-hukum Allah. Menegakkan pada diri kita. Menegakkan di dalam keluarga kita. Di masyarakat kita. Yansurkum, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian. Akan menolong kalian. Jadi, tegakkan dulu syariat. Tegakkan dulu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita. Sehingga dengan sebab itu Allah memberikan an-nusrah, pertolongan. Pertolongan kepada kaum muslimin. Ini kunci kalau kaum muslimin ingin ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang mengaku bahagian dari kaum muslimin tapi masih percaya kepada keris. Keris ini bisa menangkal bala. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan? Kemudian masih melakukan berbagai kemaksiatan. Hidupnya mengikuti gaya-gaya orang-orang kafir. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan pertolongan kepada kaum muslimin? Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, mari kita memperbaiki diri kita agar kita benar-benar mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan singkat kata, kita kembali kepada agama kita. Kita kembali kepada ajaran agama kita. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Ini yang perlu kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Sama semua. Pertanyaannya hampir sama semua. Indonesia saat ini menganut negara demokrasi dalam memilih pemimpin. Apa hukum demokrasi menurut Ustaz? Kalau menurut saya tidak ada. Yang ada menurut agama bagaimana demokrasi. Demokrasi sebagaimana telah masyhur di kalangan atau di masyarakat. Demokrasi bukan dari ajaran Islam. Pemahaman demokrasi bersumber dari filsafat Yunani. Suara rakyat adalah suara Tuhan, katanya begitu. Ini adalah bentuk penyelisihan. Jadi asal dari demokrasi itu sendiri bukan berasal dari Islam. Ya karena bukan dari Islam, ya sudah, kita ketahui hukumnya. Kan begitu. Bagaimana memilih pemimpin kan dengan sistem demokrasi? Ya kalau kita mau berpegang teguh kepada agama, ya tidak ikut memilih. Ya tapi nanti yang jadi... Yang jadi siapa? Nah, disinilah kita ingat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kembali dulu kepada agama. Angkitanya tidak kembali kepada agama, malah kita ikut melebur meninggalkan agama kemudian mengikuti demokrasi. Jadi bagaimana mungkin kaum muslimin akan memiliki izzah, kehormatan? Wallahu a'lam. Jawabannya sama, pertanyaannya sama. Apabila diseru pemerintah untuk berjihad melawan kaum kafir, kemudian dalam prakteknya ada beberapa dari kaum muslimin memakai cara yang tidak syar'i dengan bom bunuh diri. Ya, jihad memang secara syar'i harus dipimpin oleh waliul amr, oleh penguasa. Yang namanya jihad syar'i dipimpin oleh penguasa. Yang mengomando adalah penguasa. Tidak kemudian ya, jihad-jihad ya, yang sebagaimana terjadi ya, pada masa sekarang ini ya, Maka yang demikian ini bukan yang diajarkan di dalam agama. Sehingga pada masa sekarang jihad itu pengertiannya luas. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang jihad, ada jihad kepada jihadun nafs, melawan nafs, yakni kejahilan, kebodohan pada diri seorang muslim, itu pun bahagian dari jihad. Sehingga ia menuntut ilmu, mempelajari agama, menuntut ilmunya dia, mempelajari agama, itu merupakan bahagian dari jihad itu sendiri. Kemudian ada jihad melawan orang-orang kafir, munafik. Ada jihad dengan ilmu dan banyak. Sehingga jangan kemudian pada masa sekarang ini mempersempit pengertian jihad hanya dalam pengertian bom dan angkat senjata. Tidak demikian. Apabila pada hari-hari berinteraksi dengan orang-orang Nasrani, baik di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja, bagaimana sikap kita? Ya sikap kita sebagaimana, kalau kita misalnya jual beli, ya sebatas jual beli, selesai. Tidak kemudian menunjukkan kita ini cinta kepada dia, sayang kepada dia, tidak. Sebatas muamalah biasa. Tidak ada menunjukkan loyalitas kita kepada dia. Sehingga hubungan hanya sebatas hubungan muamalah, muamalah kerja, muamalah jual beli misalnya, sebatas itu saja. Tidak lantas kemudian kita menyayangi dia sebagaimana kita menyayangi sama kaum muslimin yang lain misalnya. Ini sikap kita terhadap orang-orang di luar Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi saya ingin menekankan kembali perlunya dakwah kepada kaum muslimin pada khususnya. Berikan pengertian-pengertian tentang Islam yang benar, tentang al-wala wal-bara, kemana loyalitas itu harus diberikan dan kemana sikap berlepas diri itu harus ditegakkan. Sehingga dengan kaum muslimin memiliki ilmu, ia bisa beramal dengan ilmu tersebut. Tidak lantas kemudian mengikuti langkah-langkah al-Yahud wa Nasara, sehingga kemudian kaum muslimin terjauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sadarkan kaum muslimin pada umumnya untuk kembali kepada ajaran-ajaran agama yang benar. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kaum muslimin dimanapun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada kesempatan malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.